sayangi. Tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae. Aku ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Hati saksiku. Cinta yang pasti kelak kau mengerti besar cinta yang telah ku beri. Tak sampai hati untuk rela karena cinta yang telah ada kau hancurkan dengan tega dan berbagi hati dengan dia. Joko ambe supoyo pendra sio sio meski akhire koyo ngene aku milih mlaku dhewe muko bener pilihanku wis ikhlas lan lila. Ojo sake aku wis larani hatimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggalke kowe walawale nyo kowe kena karmane. Lagu ngawe kowe nangis uwe cukup. Lagu ngawe kowe tak tangis senatian hati iki ora tegel delone ora bakal gembilat tresno ku bali ning kowe. Ojo sake aku wis larani hatimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggalke kowe walawale tenyo kowe kena karma. Ojo sake aku wis ngarani hatimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggalke kowe wale yo kowe kano karmane ojo sake aku wes larani atimu merko kowe wes kawe tak sumpah setiaku ojo sake Azabe. Kon uripmu nanging aku durung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuangke ati kanggo kowe, cahayu sing wis tak kemateni. Namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka hati terus diramu. Jelas-jelas raiso nompo pengharapanku, yang pancen kowe raiso nompo opo anane tak milih lungo wae. Arep sakit ini opo aku merjuang sepeleke, mungkin hanya dalam mimpi ku dapat memiliki dirimu sepenuh hati. Oh, ngrungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ana ing dada kudu kepiye aku mesti piye yen pancen dalane uripku iki kutu koyo ngene. Coba rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ana ing dada kutu kepiye aku mesti piye yen pancen dalane uripku iki kutu koyo ngene. Senajan kowe wis karo liyane nanging tresno kulo kowe ora iso kalahke. Janjimu tinggal ke lorone jero toto ora masalah. Lambemu sing lames kawe atiku keiris, kapakal aku nangis marko aku wis dikaris. Terus nomu koyo telo anane mu nyarati, isone kawe loro loro nini jero ati. Rasas panang rono kue aku ayam, kure rasas panang rono kue aku senang. Terus nunggu es luntur aku tak dimundur, ketimbang gawe hatiku acur. Kampang, cukup sih paling. Ku